Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Aku rindu, kadang tanpa sengaja aku kejayaanmu aku rindu.